Sejuk tatap wajahmu, hangat peluk janjimu. Pelai lembut jarimu, sejuk tatap wajahmu, hangat peluk janjimu. Anugerah terindah yang pernah ku miliki.